بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد أيها الطلبة الكرام حفظني وحفظكم الله جميعا. Pada pertemuan yang terakhir, kita masih pada pembahasan hadis Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa aradah, yang diberi judul bab oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, babu hal yu'akhadhu bi'a'malil jahiliyah. Bab, apakah seorang hamba dihukum karena dosa yang dulu dia lakukan pada masa jahiliyah? Sudah kita baca dengan tiga sanadnya, juga sudah kita bawakan beberapa faedah, dan seingat saya faedah terakhir yang kita sampaikan pada pembahasan hadis ini adalah faedah yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullah terkait dengan wasail atau cara-cara yang bisa dilakukan oleh seorang hamba agar terhindar dari penyakit kemunafikan, mengingat fitnah nifaq luar biasa dahsyat. Fitnah nifaq menjadikan seorang hamba terjebak dalam situasi yang dibahas dalam hadis Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an. Orang yang jelek keislamannya, dalam artian menampakkan keislaman secara zahir, tetapi batinnya menyembunyikan kekufuran, dan itulah hakikat daripada kemunafikan, maka akan dihukum menanggung dosa yang dulu dilakukan sebelum Islam, sekaligus dosa yang dilakukan setelah menampakkan keislaman. Satu wasilah yang beliau sampaikan, yang terakhir kita bahas, adalah ittiba'us sunnah wattamassuk biha. Mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan berpegang teguh dengan sunnah tersebut. Untuk melengkapi pembahasan ini, walaupun tidak kita sampaikan semua, mengingat banyak poin yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Cara yang kedua, wasilah yang kedua yang bisa kita tambahkan, katsratu zikrillahi ta'ala, banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna min simatil munafikin, di antara ciri khas kaum munafik, la yadhkuruna Allah illa qalila, tidak berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala kecuali sedikit. Ya, jarang berzikir, jarang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى. Ketika orang-orang munafik bangkit menuju salat, mendengar salat dikumandangkan azannya oleh para muazzin, mereka kaum munafikin bangkit menuju salat bukan pada kondisi meninggalkan sholat secara totalitas, tetapi mereka bangkit untuk sholat. Namun ciri mereka qamu kusala, bermalas-malasan. Yura'unan nas, mereka riya dalam sholatnya. Berangkat sholat kalau dilihat manusia, apalagi zaman dahulu, di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam, tidak ada lampu. Sholat subuh adalah sholat yang dilakukan di tengah kegelapan. Andai kata berangkat menuju masjid, di dalam masjid satu sama lain tidak bisa melihat wajah saudaranya dengan jelas. Kenapa? Karena gelap. Bayangkan, kalau kita berada di zaman sekarang, mati lampu. Ya. Kalau situasi zaman sekarang nampaknya hampir mustahil gambaran tersebut. Sekalipun mati lampu, ada genset. Kan gitu ya. Rumah-rumah penduduk boleh gelap gulita, masjid terang benderang. Kenapa? Ada genset. Ya toh? Taruhlah enggak ada genset, gelap gulita, dan itu sholat yang sehari-hari dilakukan oleh para sahabat di zaman Rasul alaihi salatu wassalam. Gambaran hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha ketika menyebutkan tentang waktu-waktu sholat, disebutkan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah dalam Umdatul Ahkam. Ya, beliau Aisyah menceritakan, Rasulullah alaihi salatu wassalam kalau selesai sholat subuh, kadang waktunya masih ghalas. Ghalas itu tercampurnya kegelapan dengan cahaya matahari, tetapi belum kelihatan. Ya, belum kelihatan. Terkadang Rasul memulai sholat subuh pada waktu ghalas, agak mundur. Hatta ya'rifa jalisuna. Sampai orang yang sedang sholat itu bisa melihat siapa yang ada di sebelah kanan, siapa yang ada di sebelah kiri. Saat sholat dimulai itu gak kelihatan. Selesai sholat baru kelihatan. Oh, fulan sebelah kanan. Di sebelah kanan ada Ali. Oh, sebelah kiri juga ada Ali. Karena soft pertama namanya Ali semua. Misalkan, Khanifidina azani Allahu wa iyyaku. Itu zaman dulu. Orang munafik, pada waktu-waktu yang gak ada pandangan manusia, gak terlihat, gak nampak sholatnya di hadapan kaum muslimin, mereka enggan, malas-malesan, tapi sholat. Yura'unan nas, tujuannya supaya dilihat orang. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Surat An-Nisa. Ya, wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Kalau dipresentasikan dalam sholatnya paling 5% ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Selebihnya niatannya, gerakannya untuk makhluk. Itu salatnya kaum munafikin. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, asyaitanu jathimun ala qalbi ibni Adam. Syaitan itu selalu mengintai hati putra Adam. Fa idza saha wa ghafila, ketika hati bani Adam tersebut saha, kalau diartikan secara tekstual lupa, ai an dzikrillah, lupa berzikir. Wa ghafila, kemudian lalai. Kalau saha, dia enggak sengaja. Kalau ghafila, sengaja. Ya kan? Males. Kalau diterjemahkan, artinya lalai. Kan gitu ya. Bedanya kalau saha, itu meninggalkan sesuatu karena lupa. Dia tahu, kalau mau makan, ada zikirnya. Pakai baju, ada doanya. Berjalan menuju masjid, ada doanya. Masuk ke dalam masjid, ada doanya. Keluar masjid, ada doanya. Kata walala. Ya kan? Loh, ya pandak? Keluar masuk rumah, ada doanya. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Setelah mendengar azan, ada doanya. Itu zikir. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Dikatakan saha, kalau dia lupa. Mungkin karena saking banyaknya agenda dia, terburu-buru, karena mungkin terlambat mendatangi panggilan azan dan lain sebagainya, sehingga lupa, masuk masjid langsung masuk. Padahal kalau kondisi santai, ingat dia mesti baca. Ketika itu dia lupa. Fa'idha saha, kalau hati seorang hamba lupa karena enggak sengaja. Wa ghafila, langkah kedua dan lalai. Ini tahapan level yang lebih parah. Sengaja, dia tahu, dia hafal, tapi enggak mau baca. Kenapa? Males. Waswasa, syaitan akan memberikan was-was. Ini sebab munculnya fenomena futur di kalangan santri. Kalau sudah mulai saha wa ghafila waswasa, mulai lupa dan melupakan, kan gitu ya, lupa dan melupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, waswasa, syaitan akan memberikan waswas. Makin lupa, makin sengaja, makin jauh, maka semakin kuat pengaruh waswasnya. Kata wala. Ambil contoh, kita ambil analogi. Ya, sekarang misalkan ya. Dikatakan satu kali pos jaga kebakaran. Was-was ini, pos jaga kebakaran. Satu kali antum dengar kalimat ini, ah, hoax. Ya. Itu berita palsu itu, enggak usah digubris. Kedua kali disampaikan, pos jaga itu loh, kebakaran. Tak percaya, kebakaran. Panas kan? Suasana saat ini, iya panas tuh kan, bener. Pos jaga itu kebakaran. Tanya anak MTF. Misalkan, enggak, masih hoax. Ya toh? Ketika diulang lagi, pos jaga itu kebakaran. Sekarang panas. Ya toh? Kemudian itu teman kita, yang biasanya jaga itu, jagoan kita yang jaga, Fakhri itu namanya. Ya toh? Itu enggak ada. Kenapa? Lari, pos jaganya itu terbakar. Masa sih? Iya. Ketika diulang terus dengan kalimat yang sama, lama-kelamaan timbul keraguan. Iya ya. Jangan-jangan kebakaran beneran, kan gitu ya. Ya apa enggak? Akhirnya apa? Akhirnya dia turun dari sakan. Ikhanifidina azaniyallahu wa iyakum. Kalau sakannya paling bawah, aman lah. Kalau sakan 7 atau sakan 8 yang di atas. Kan gitu ya. Ngos-ngosan turun ke bawah ya toh. Apalagi yang turunnya enggak sendirian. Ya kan? Dia bawa beban hidup dan beban berat badan. Ikhanifidina azaniyallahu wa iyakum. Ngos-ngosan luar biasa, ditempuh semua sampai sono, enggak ada apa-apa. Ya kan? Tertipu akibat was-was. Kenapa? Karena was-was tadi terus dihembuskan berulang kali. Yang menjadikan antum akhirnya berubah pendirian antum. Kadibidina azaniyallahu wa'iyakum. Sama. Ketika santri saha wa ghafila, sudah mulai lupa dan sengaja melupakan. Waswas syaitan akan semakin gencar. Pagi hari ada waswas, siang hari ada waswas, sore masih dikasih waswas, malam waswas, tidur kasih waswas dalam mimpi. Syaitan tidak akan melepaskan. Kalau sudah mulai lemah keimanan seorang hamba, berani dia nongol. Berani dia mengembuskan was-wasnya. Dan dalam hadis riwayat Muslim, wada'a khurtumahu, syaitan itu menempelkan hidungnya pada hati Bani Adam. Nempel di hati Bani Adam. Kemudian disampaikan was-wasnya. Bayangkan, kira-kira terpengaruh apa anda antum? Kalau ngomong dalam jarak jauh kayak gini ya, ini kan terkadang masih bisa terpengaruh. Bagaimana kalau nempel mulut teman antum di lubang telinga antum? Pos jaga kebakaran. Ya, pos jaga itu loh kebakaran. Dengan was-was yang sama. Berubah atau enggak? Kalau antum masih pada posisi enggak, kamu itu omong kosong. Ngaco kamu itu. Tidur dia. Itu satu kali. Bagaimana kalau terus diusik? Antum sudah tidur begini, laki-laki teman antum menempelkan mulutnya di lubang telinga antum. Ya, yang terkadang percikan-percikannya itu masuk ke dalam kan gitu ya. Pos jaga itu loh kebakaran. Akhirnya antum terusik, penasaran, bangkit berdiri, beranjak dari tempat antum menuju sasaran atau tempat yang diberitakan, ternyata kosong. Kan gitu ya. Ya toh? futur juga sama. Kalau sudah lalai dan melalaikan, lupa dan berani melupakan, syaitan makin gencar was-wasnya. Dan was-was syaitan lebih mengerikan, lebih halus. Bangun tidur langsung ada was-was. Sampai tidur lagi ada was-was. Dalam mimpi syaitan berani masuk. Teman antum tidak bisa. Syaitan bisa menggoda Bani Adam melalui mimpi. Masuk dia, kasih was-was dalam mimpinya. Yakin enggak kamu bakal berhasil seperti yang disampaikan oleh Ustadz? Jangan takut dengan masa depan, fokus dengan thalabul ilminya. Banyak orang-orang yang berhasil. Kamu yakin enggak berhasil? Wong rankingmu aja enggak masuk dalam rapot. Yang lain teman-temanmu ada rankingnya, ada angkanya. Mereka punya numbernya. Ente enggak ono. Dikosongi sama ustadznya. Saat didatangi ustadz, kenapa saya enggak ada rankingnya? Saya enggak tega. Lah sebenarnya saya dapat ranking atau enggak ustadz? Pokoknya enggak tega. Ustadzmu saja ragu. Kamu masih yakin? Kalau kamu lihat temanmu yang memang pinter, yang memang brilian, calon-calon ustadz, potensi-potensi terkenal ada, lah inti siapa? Misalkan, ini was-was syaitan kan gitu ya. Kalau dari sekarang kamu tidak ambil ancang-ancang, hati-hati loh. Ya kan? Pasar global itu mengerikan. Globalisasi itu luar biasa menakutkan. Jangan main-main. Kamu mau nanti sudah tua tetap dorong gerobak bakso. Sudah dorong enggak laku lagi. Kalau cuma satu kali was-wasnya antum dengarkan, dengan mudah antum mengibaskan was-was tadi. Alah syaitan ini main-main aja. Tenang. Ya. Innallaha ma'al muhsinin. Allah bersama hamba-hamba yang berbuat ihsan. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Kalau sekali. Lah kalau futurnya antum sepekan. Dari Kamis ketemu Kamis. Khadibidina azani allahu wa iyakum. Futur terus. Sempet sadar siuman dari futur ketika mendengarkan 2-3 nasihat dari sang ustadz dalam durasi tidak lebih dari setengah jam. 5 menit. Sadar. Oh iya. Astagfirullah. Ini waswas syaitan. Setelah itu. Saha wa ghafila. Akhirnya apa? Waswasa. Kena. Bayangkan kalau 7 hari berturut-turut. Hati antum digoyang dengan was-was yang begitu kencang. Khanibidina azani allahu wa iyakum. Lama-lama hilang. Akhirnya apa? Betul juga. Ya, kayaknya saya bukan potensi menjadi ustadz. Memang enggak semua orang jadi ustadz. Kalau KB ustadz, mana mad'unya? Kalau semua ustadz, mana santrinya? Biarlah saya menjadi mad'u. Ya, saya rela menjadi tumbal pendidikan. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Akhirnya apa? Ustaz, saya izin pulang. Kenapa? Pusing. Kamu mau nikah? Endak ustaz. Lah terus ngapain? Saya mau ngejar mimpi saya. Apa mimpimu? Saya ingin menjadi dokter gigi. Kamu punya ijazah SMP, SMA? Enggak ada ustaz. Giginya siapa yang kamu periksa nanti? Gigi kuda. Pokoknya bisa diatur ustaz. Saya mau pulang, izinkan saya. Akhirnya dia pun pulang. Ikhanifidina azani allahu wa iyakum. Gambarannya sama. Seperti yang tadi terusik dengan kalimat apa? Pos jaga kebakaran. Kenapa kok kebakaran? Jagoan penjaga kita si Fakhri hilang. Ya kan? Akhirnya apa? Terusik. Bangkit dari tempatnya. Beranjak dari tempatnya, turun dari sakannya. Ikhanifidina azani allahu wa iyakum. Dia pun sama. Dia terusik dengan kalimat tadi. Yakin tak kamu berhasil? Kamu tak punya potensi keberhasilan. Tak semua orang jadi ustaz. Wong kamu hafalan cepat hilang. Nulis tak ada yang ditulis. Ya kan? Kalau ketika setoran, inda ashabil lughah yaqra'un, bangkit semua yang lainnya hafalan hadis, kamu cuma ngeroweng. Tamang-tamang saya tidak lihat di hadifidina azani Allahu wa iyakum. Sudah demikian ranking juga enggak bisa di apa namanya membanggakan orang tua, apalagi calon mertua. Was-was terus digencarkan, lama kelamaan insecure ya akhi, minder, hilang kepercayaan dirinya. Iya juga ya kalau dipikir-pikir, saya ini enggak ada potensi berhasil. Ya kan, daripada rugi dua kali, jadi ustaz endak, dunia juga enggak ngerti apa-apa, miskin lagi. Waduh, saya harus ambil salah satunya. Akhirnya apa? Beranjak. Dia terusik dengan was-was tersebut. Keluar dari ma'had. Hadibidina azani Allah wa iyakum. Bayangan dia kalau sudah keluar dari ma'had, kemudian berburu dunia bersama dengan ahlu dunia, semudah membalikkan telapak tangan. Keluar, langsung diterima di perusahaan besar, ditempatkan menjadi CEO atau manager, general manager, mimpi. Dia diterima jadi OP, untung-untungan. Akhirnya apa? Sama seperti yang tadi, turun dari asramanya, dari sakannya, mendatangi tempat yang diberitakan katanya kebakaran. Lah, enggak ada apa-apa. Dia kadung keluar dari pondoknya. Dia menjauh dari majelis ilmu. Kenapa? Terusik dengan waswas syaitan. Akibat saha wa ghafila. Sampai sana, enggak ada apa-apa. Loh, ternyata enggak gampang cari uang. Loh, ternyata tidak gampang membangun bisnis. Loh, ternyata tidak gampang jadi karyawan. Jadi karyawan tidak bisa, gimana mau jadi atasan? Kan gitu logikanya. Sanibidina azani Allahu wa iyakum. Sudah terlanjur keluar, sudah terlanjur menjauh, mau balik malu. Lagi-lagi dimainkan oleh syaitan. Kamu mau balik ke pondok pesantrenmu? Enggak malu kamu sama pos jaga si Fakhri? Yang selalu standby. Kan gitu. Diketawain kamu sama teman-temanmu. Kamu enggak malu nanti namamu senantiasa disebut sepanjang semester oleh ustadzmu dalam Darus Am, malam maupun duha. Disebut terus namamu sebagai permisalan, sebagai contoh. Habis. Entek sudah, ngapain kamu balik? Sudah, daripada kamu rugi, ya kan? Potensi ustaz enggak ada, potensi orang kaya enggak ada, maling aja. Agak tahu lah. Ya toh? Maling aja. Lah kok ternyata dia menemukan bakatnya di sini. Jadi ustaz enggak bisa. Kemudian jadi orang yang sukses dunianya juga tidak bisa. Lah kok malah menemukan bakat terpendamnya sebagai maling profesional. Bintang 5. Sanibidina azani Allahu wa iyakum. La haula wa la quwata illa billah. Kira-kira bisa kembali tidak orang yang seperti ini? Sanibidina azani Allahu wa iyakum. Pintu awalnya dari apa? Saha wa ghafila. Hati-hati. Syaitan, ingat, jazimun ala qalbi ibni Adam, terus mengintai. Kapapun lengah, langsung masuk waswas syaitan. Wa idza dzakarallaha. Tetapi kalau hamba tadi ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, khanasa, syaitan sembunyi. Gak lari loh ya, sembunyi. Dia mundur. Yang tadinya dalam penggambaran hadis al-imamu Muslim rahimahullahu ta'ala, wada'a khurtumahu ala qalbi ibni Adam, meletakkan hidungnya lengket, menempel pada hati Bani Adam, begitu Bani Adam tadi mengingat Allah Subhanahu wa taala, khanasa, dia mundur, sembunyi, enggak berani. Kenapa? Enggak ada efeknya. Orang kalau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, hatinya dipenuhi dengan cahaya keikhlasan, syaitan tidak berani. Kenapa? Tidak ada artinya. Dia mau kasih was-was model apapun tidak didengar. Khadibidina azani allahu wa iyakum. Tidak berani. Akhirnya apa? Sembunyi. Ya kan? Ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah, yang tadi kita sampaikan, ada yang versi mauquf dari ucapan Ibnu Abbas sahih innal imami Abi Dawud wa Tirmizi, ada versi yang marfu sampai kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam tetapi dengan lafaz yang berbeda. Hadirin azani Allah wa iyakum, menunjukkan kepada kita cara untuk terhindar dari nifaq, zikrullahi azza wajal, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir, zikir pagi dan petang, semua azkar. Ya, para ulama menulis banyak sekali kitab yang berkaitan dengan masalah ini. Al-Imam Nawawi rahimahullah punya Kitabul Azkar, ditulis oleh beliau rahimahullah, tujuannya untuk mendampingi kitab Riyadhus Shalihin. Jadi kitab Riyadhus Shalihin ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Ada kitab pendampingnya. Kalau dibahas Riyadhus Shalihin, itu mestinya juga dikaji Kitabul Azkar. Dan ini dinaskan dengan tegas oleh An-Nawawi rahimahullah dalam muqaddimah Kitabul Azkar. Kitabul Azkar yang beliau tulis itu menjelaskan tentang apa saja zikir yang disyariatkan untuk dibaca oleh seorang muslim dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bahasa beliau Kitabul Azkar. Kalau sebelum beliau, khadibidina azani allahu wa iyakum, seperti Ibnu Sunni rahimahullahu ta'ala, itu juga punya kitab dengan judul Amalul Yaum wal Lailah. Ya, Amalul Yaum wal Lailah. Ini kitab yang dipakai oleh mutaqaddimin dengan judul seperti ini, amalan yang dianjurkan pada sehari semalam, zikir sehari semalam. Ya, Ibnu Sunni punya, kemudian Abu Dawud ada, meskipun mafkut, khadibidina azani Allah wa iyakum, dan lain sebagainya. Kalau sebelumnya mutaqaddimun, judul kitabnya Amalul Yaum wal Lailah. Datang masanya Imam Nawawi, beliau buat dengan versi lebih baru, lebih fresh, ya, dengan judul Kitabul Azkar. Khadibidina azani Allah wa iyakum. Dan itu menjadi maraji oleh ulama setelah Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nah, baca kitab tersebut. Zikir itu tidak hanya melulu bacaan zikir pagi dan petang, zikir setelah sholat. Semua ibadah masuk kategori zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min a'zami dzikri tilawatul Qur'an. Termasuk zikir terbesar adalah membaca Al-Qur'an, seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau berpendapat bahwasanya afdhalul zikri, zikir paling afdal, khadibidina azani Allah wa iyakum, tilawatul Qur'an, baca Qur'an, khadibidina azani Allah wa iyakum. Wa minaz zikri, termasuk zikir, khadibidina azani Allah wa iyakum, majalisul ilm, majlis-majlis ilmu. Bahasa kita sekarang taklim. Ya, kalau bahasa santri dars, sanibidina azani Allahu wa iyakum, menghadiri kajian baik yang sifatnya skala kecil. Itu ya. paling dihadiri 10-15 ikhwan misalkan, nggak setiap tempat rame kan gitu ya. Ada yang ramenya di online, kajian online streaming, tapi yang hadir di majelis secara langsung itu cuman beberapa orang ya. Jadi sebuah masjid isinya kalau kajian rutin, kajiannya tiap pekan, sanifidina azani Allah wa iyyakum, itu enggak lebih dari 20 orang. Ya, enggak lebih dari 20 orang. Kalah jauh dengan kelas-kelas antum. Sanifidina azani Allah wa iyyakum, ya kan? Kelas antum ada yang isinya 40 orang, 60 orang, satu kabupaten kan gitu ya. Full sudah, Masya Allah, ya kan? Ini kajian yang nongol di masjid, enggak lebih dari 20 orang, tapi streamingnya sanifidina azani Allah wa iyyakum bisa sampai ratusan pendengar. Dan mereka lebih aktif daripada yang hadir di majelis secara langsung. Yang di majelis ya guyang-guyu kan gitu ya, lihat ustadznya nyatet ya nyatet, ya lihat ya lihat, ya ustadznya apa namanya diem ya diem kan gitu ya. Ya tidur juga ada, nanya nggak ada, ada pertanyaan sunyi senyap, nggak ada. Ustadznya kayak ngomong sama tembok. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Tapi kajian onlinenya, Masya Allah, setiap menjelang ditutup full pertanyaan-pertanyaan. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ada yang seperti itu. Dan itu termasuk zikrullahi azza wa jal. Ya, kalau lagi futur, ya kan, jangan lama-lama meninggalkan majelis ilmu. Justru obatnya ada di situ. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Yang namanya obat jarang ada yang nikmat. Kan gitu. Obat itu hampir rata-rata enggak enak. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ada yang rasanya pahit, getir, ya kan? Bahkan ada yang sampai muntah. Kenapa? Saking pahitnya, saking getirnya. Bahkan cium aromanya pingsan. Sebagian ramuan, sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau dia enggak mau minum ramuan tadi, abadan enggak sembuh. Harus dia minum, harus dia tenggak, walaupun pahit, getir, dia enggak suka, enggak enak. Harus dia minum kalau mau sembuh. Ente futur, sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Tidak bisa kemudian disembuhkan hanya dengan mendengarkan 5 menit, 7 menit, 15 menit nasihat dari Ustadz Antum yang dilayangkan melalui selembar kertas. Ustadz tolong nasihati kami, santri-santri yang sedang futur, yang lagi malas. Ustadz nyampaikan, ittaqullah haqqa tuqatih, fattaqullaha mastata'tum, ihris ala ma yanfa'uk. Ya, sampaikan hadis, sampaikan ayat. Efeknya sebentar. Dengar yang ustaznya mantuk-mantuk gini. Oh, Masya Allah. Setelah itu, males lagi, gelundung lagi. Sanifidina azani Allah wa iyyakum. Kalau mau sembuh dengan segera, paksa hadir dalam halaqah ilmu. Paksa. Sama seperti orang yang harus mau tidak mau menelan pil pahit untuk sembuh. Sudah enggak ada obat lain, hanya ini obatnya. Wong dikasih obat yang enak ya, madu dan lain sebagainya, enggak mempan. Kenapa? Sudah terlanjur parah, harus ini obatnya. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Futur pun juga sama, kalau sudah parah jangan malah menjauh, paksa hadir ke majelis ilmu. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kenapa? Ketika hati Bani Adam, wa idza dzakarallaha khanasa, sembunyi syaitan. Majelis ilmu termasuk zikrullahi azza wa jal. Wa min adz-dzikri, termasuk zikir, khadibina azani Allah wa iyyakum, sima khutbatil jum'ah, mendengarkan khutbah Jumat. Ojo turu, Ya. Yang futur-futur kan yudina azani Allah wa iyakum. Dan kemudian ingin sembuh dari futurnya. Saya sudah paksa Ustaz untuk hadir ke majelis ilmu. Terus ente ngapain di majelis ilmu? Tidur Ustaz. Ya tetap futur. Ya, hadir iya, manjur belum. Kenapa? Tidur, tetap futur. Sanibidina azani Allahu wa iyakum. Gimana mau hilang futurnya? Mana bisa manjur? Lama-lama luntur. Sanibidina azani Allahu wa iyakum. Melek ketika hadir dalam majelis ilmu, males nyatat, paksa nyatat. Males dengarkan, paksa dengarkan. Ngantuk, ambil air wudu, pindah tempat. Ya, karena antum ngantuk di majelis ilmu, tandanya di sekitar antum banyak syaitonnya. Ya, bukan berarti samping kanan antum itu syaiton, enggak kan itu ya. Jangan salah paham ya. Wah, ngantuk ini lihat-lihat kan. Wah, ini syaiton kabeh. Salah, enggak gitu. Syadibidina azani Allahu wa iyyakum. Artinya, ya, ada yang sedang apa namanya menggoda antum dari bangsa jin yang menjadikan antum ngantuk. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Ambil air wudu, pindah posisi. Supaya enggak ngantuk itu konsentrasi. Ketika mendengarkan setiap faedah ilmu yang disampaikan, catat dengan baik, hafalkan, pahami. Kalau enggak paham, tanyakan. Ya, itu obat futur. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Termasuk ketika Jumatan. Jumatan itu melek. Ya. Jangan Jumatan dipakai untuk tempat tidur. Ya. Ustaz, paginya kita main futsal. Mau futsal silahkan. Yang penting Jumatan melek. Ya. Atur sedemikian rupa. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Ketika Jumatan melek, dengarkan dengan seksama supaya enggak hilang pahala Jumat, dan itu termasuk zikrullah. Peran khatib menentukan. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Sangat disunahkan, dianjurkan para khutbah. Ya, itu betul-betul memberikan khutbah yang balighah. Ya. Hakadai khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Banyak baca Quran, hadir ke majelis ilmu yang aktif, melek ketika Jumatan. Perhatikan orang-orang yang futur, jarang pegang Quran. Yang dipegang apa? HP. Yang di luar sana, yang di sini enggak ono HP. Yang dipegang apa? Ya, dompet. Buka, enggak ada isinya, tutup. Buka lagi, udah tahu enggak ada isinya, dibuka lagi. Ya kan, tambah pusing. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 25. Aduh, masih lama. Dibuka lagi. Sudah tahu itu enggak ada isinya, enggak ada ceritanya. Dompet kalau buka tutup tahu-tahu ada. Kok ada yang merah-merah ini ya? Enggak mungkin. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Kan gitu ya. Ya kan? Enggak pegang Quran, ya pegang dompet, dibuka. Kalau isinya. Ya toh. Kalau enggak dompet, apa yang dipegang? Tembok. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Baca Quran. Yang futur-futur perhatikan. Kalau hadir ke majelis ilmu, yang dipilih yang mana? Front paling belakang yang enggak kelihatan Ustaz. Yang lagi futur, ya. Sengaja pilih bagian paling ujung dari halaqah tersebut yang tidak terpantau oleh ustadznya. Di ujung sana, ya, apalagi yang tempat-tempat MBR MTS itu di lorong situ. Ada enggak yang di sana? Ada. Ya, atau mungkin di bawah tempat jualannya Ustaz Syu'aib itu, dia duduk di situ. Nah, ini tanda orang futur. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Ya kan? Males. Kalau mau sembuh futurnya, jangan di belakang, maju ke depan. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Dan di depan jangan tidur, udah maju ke depan. Ya, ustaz mulai khutbatul hajah melungu gini. Ketika ustaz nyampaikan, ya, ustaz diem ngorok. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Dan perhatikan lagi yang futur-futur. Kalau lagi Jumatan, ya kan? Pilihannya dua. Kalau enggak duduk di belakang padahal di depan ada. Atau hadir di dalam karena di dalam ada AC. Ya kan? Belakang sono enggak ono AC. Maju dia ke depan. Kenapa? AC dingin. Setelah itu tidur. Tidur. Nama yanamu nauman. Wa ba'da naumi rokoda yarkudu rukudan. Nama itu tidur, rokoda itu pulas tidurnya. Wa subhanallah, yang tidur-tidur saat Jumatan, ya, itu ketika khutbah ditutup, melek. Khutbahnya ditutup, dia melek. Hadibidina azani Allahu wa iyyakum. Seolah-olah ada yang ngasih tahu. Khotib udah mau selesai itu bangun. Melek dia. Oh iya. Ya toh. Berdiri dia. Jarang ada yang sampai imam rakaat kedua dia masih tidur. Gak ono. Hadibidina azani Allahu wa iyyakum. Melek. Ya. Kalau mau futurnya hilang. Terapinya itu. Hadibidina azani Allahu wa iyyakum. Ingat baik-baik hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sudah semua lembaran-lembaran yang minta nasihat, futur nasihat ini nasihat itu, ini jawabannya, tinggal praktekkan. Ya. Kalau enggak dipraktekkan dan antum hanya sekedar menguji wawasan ustaz. Hari ini tanyakan Ustaz Fulan. Ustaz berikutnya lembar yang sama disampaikan. Dengan tulisan yang sama. Dengan bentuk basmalah yang sama. Warna tintanya sama. Ukuran kertas sobekannya sama. Dia sudah nulis dulu banyak-banyak. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ya lah. Ustaz Fulan kasih jawaban seperti ini. Ustaz Alan kasih jawaban seperti ini. Yang sebenarnya jawaban semua pengajar asatidzah sama. Hanya saja bahasanya berbeda-beda. Gaya penyampaiannya juga berbeda-beda. Tapi intinya sama. Ada yang menerangkan dengan berapi-api. Ada yang santai, tenang. Dari bahasa hati ke hati. Ada yang kemudian senyap. Ya. Ustadznya lama jawabnya. Ketika jawab pelan suaranya. Ya kalau mau sembuh futur, jangan tidur, jangan ngelantur. Ya, berdoa kepada Allah supaya imannya enggak luntur. Ada yang seperti itu, tapi intinya sama. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Tidak perlu banyak basa-basi. Satu, ente jujur. Mau tidak futur atau enggak? Kalau jujur, praktekkan. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Dan jaminan 100% mujarab. Praktekkan, kabur futurnya. Tapi kalau enggak dipraktekkan, alias males. Dasarannya males, kena futur tambah males. Dikasih obat, males untuk diminum. Dikasih terapi, males dijalankan. Ya sudah, mau dia pindah ke ma'had manapun, bahkan minta nasihat langsung dari Syekh Hadibidina Azani Allahu wa iyyakum. Tambah gak karu-karuan, oh gak ngerti bahasa Arab. Kan gitu ya. Hakadai khadifidina azani Allahu wa iyyakum. Pengaruh zikrullah azza wa jal dalam mengusir syaitan, dalam melawan waswas syaitan, luar biasa dahsyat. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan dalam banyak kalimat, dalam paragraf yang panjang, pengaruh zikrullah ya azza wa jal betul-betul kuat pengaruhnya, enggak main-main. Hadibidina azani Allahu wa iyyakum. Namun dikarenakan keterbatasan waktu, ya mungkin sampai di sini penjelasan tentang zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala bisa digunakan untuk menghindarkan diri kita dari penyakit kemunafikan. Nah, tuh muncul lagi. Fadal, liu azinil muazin.